Kura-kura, apakah kau tidak merasa cemas karena ikan-ikan di telaga ini lama-kelamaan menjadi semakin sedikit? Aku juga merasa cemas. Itu kan menyangkut kelangsungan hidup kita juga. Tapi kalian jangan terlalu khawatirlah. Serahkan saja pada ahli pikirnya, kura-kura. Halo insan edukasi, apa kabar kalian semua? Baik-baik bukan? Pasti tetap bersemangat, rajin belajar, dan tetap membantu orang tua kan? Bagus sekali. Nah sekarang Paman Dongeng kembali akan menghibur kalian melalui acara Dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini Paman Dongeng akan menceritakan kisah menarik dengan judul Angsa dan Kura-kura. Anak-anak, ada sebuah telaga yang berlimpah airnya. Bersih, jernih, serta banyak sekali ikan di dalamnya. Di sekitar telaga itu tinggallah dua ekor angsa dan seekor kura-kura. Mereka saling bersaut-sautan mengajak mencari ikan. Kata angsa yang besar, "Ayo adik angsa, kita tangkap beberapa ekor ikan lagi agar dimasak kura-kura." Angsa kecil pun menjawab, "Baik kakak angsa, aku akan tangkap beberapa ekor ikan lagi." Kakak angsa, ada ular mendekat ke arahku. Tolong, tolong kakak, aku takut. Angsa kecil terkejut bukan kepalang. Rupanya seekor ular berusaha mendekatinya. Angsa besar segera datang menghalau ular itu sambil berkata, "Ayo, ayo pergi ular, pergi sana, jangan ganggu adikku." Anak-anak, ular itu tidak mau pergi begitu saja. Dia malah melawan, hendak menerkam angsa besar. Maka terjadilah perkelahian antara angsa besar dengan ular air. Ular pun terus melawan, bahkan ucapan-ucapannya bernada mengancam. "Shh, kugigit lehermu baru tahu rasa kau angsa. Shh, kau pikir yang mau makan di tempat ini hanya kalian saja, ha? Aku juga butuh makan, anak-anakku, kawan-kawanku sesama ular juga butuh makan di telaga ini. Shh." Anak-anak, ular berusaha mengalahkan angsa. Tetapi beruntunglah, angsa memiliki sayap yang lebar dan kuat. Dikepakkannya sayap angsa ke kepala ular, setiap kali ular hendak mematuk lehernya. Angsa kecil pun tidak mau tinggal diam. Dia berusaha membantu angsa besar melawan ular yang ganas itu. 2-1. Akhirnya ular bisa dikalahkan dan diusir dari tempat angsa mencari ikan. Dasar ular, Dia tidak mau mengalah begitu saja. Ular itu pergi dengan mengancam. Shh, baiklah Angsa. Saat ini aku memang kalah karena kalian berdua. Tetapi tunggu nanti pada waktunya. Aku bersama kawan-kawanku akan kembali menyerang kalian. Lihat saja apa yang akan terjadi. Dan pergilah ular jauh-jauh. Tetapi mendengar ancaman ular itu, angsa kecil ketakutan juga. Kakak, aku takut, Kak. Bagaimana nanti kalau ular datang lagi saat aku mencari ikan sendiri? Angsa besar mendekap angsa kecil sambil menghibur. Jangan takut, adik angsa. Asalkan kita tetap berhati-hati saja. Ular itu hanya bisa di permukaan air saja, jadi masih kelihatan. Maka kita harus selalu waspada. Ya sudah, mari kita lanjutkan mencari ikan saja. Jangan cemas lagi ya. Hap, hap, ayo kita cari ikan. Anak-anak, di pagi yang cerah itu udara segar, seakan mengiring terbitnya matahari. Meskipun kedua angsa telah mengalami kejadian yang menakutkan, mereka berdua tetap bersemangat melanjutkan mencari ikan di telaga yang indah. Namun, agak jauh dari tempat mereka semula, supaya ular tidak mendatanginya lagi. Mereka pun mendekati kura-kura. Sementara itu di pinggir telaga, kura-kura sedang memanggang ikan. Antara kura-kura dan angsa memang telah berteman sejak lama. Saat kura-kura melihat kedua angsa mendekatinya, menyapalah ia. Hai angsa, dari mana saja kalian? Kok baru muncul? Bangun kesiangan ya? Angsa besar menjawab, tidak kura-kura, kami tadi ada halangan kecil. Kami habis berkelahi sama ular, karena ular tidak memangsa angsa kecil. Tetapi sekarang ular itu sudah kami usir. Kura-kura menanggapi dengan penuh keheranan. Oh, jadi suara gaduh tadi suara kalian sedang berkelahi. Pantes aja. Pagi-pagi kok sudah terdengar suara gaduh. Kupikir suara apa itu tadi. Tapi kalian tidak apa-apa kan? Ya sudah, sekarang mencari ikannya di sekitar sini saja. Ingat ya, kalau menangkap ikan yang banyak, jangan mudah menyerah. Cari terus, biar aku yang masak. Lihat nih, aku sedang memanggang ikan segar. Angsa langsung menjulurkan lehernya yang panjang ke dalam air telaga mencari ikan. Sementara itu, kura-kura melanjutkan memasak. Kura-kura memang pandai memasak. Asap bakaran ikan semerbak aromanya, menggoda siapapun yang menghirupnya. Tak terkecuali, kedua angsa yang saat itu sedang mencari ikan di telaga. Maka kura-kura pun segera menawarkan masakannya. Hai angsa, angsa, mari kesini dulu, istirahat sebentar. Ayo kita makan ikan-ikan yang lezat ini. Rasakanlah masakanku, juru masak paling hebat di muka bumi ini. Baiklah kura-kura, tapi aku baru dapat ikan sedikit. Kura-kura yang tidak mau rugi menjawabnya. Ah, tidak masalah. Nanti kalian bisa menggantinya dengan ikan yang lebih banyak lagi. Kedua angsa yang sedang sibuk mencari ikan itu pun segera menghampiri kura-kura yang ada di pinggir telaga. Mereka dengan lahap menyantap masakan kura-kura. Begitulah anak-anak, suasana keseharian mereka. Angsa sangat lincah dan cekatan mencari ikan. Kakinya yang lebar dan bentuk paruhnya yang lebar serta panjang memudahkannya dalam mencari ikan. Namun belakangan ini ada yang menggelisahkan hati angsa. Ikan di sungai semakin berkurang karena banyak dikail orang dan disantap binatang-binatang lainnya. Padahal angsa dan kura-kura gemar sekali menyantap ikan. Maka sambil makan bersama mereka pun berbincang-bincang. Angsa besar mengungkapkan kecemasannya. Kura-kura, apakah kau tidak merasa cemas karena ikan-ikan di telaga ini lama-kelamaan menjadi semakin sedikit? Angsa kecil pun ikut menambahkan. Benar sekali, kakak angsa. Kalau ikan di sini habis, kita bisa mati kelaparan. Dengan entengnya, kura-kura menanggapi kecemasan kedua angsa itu. Aku juga merasa cemas. Itu kan menyangkut kelangsungan hidup kita juga. Tapi kalian jangan terlalu khawatirlah. Serahkan saja pada ahli pikirnya, kura-kura. Angsa besar menyaut. Ya. Tapi apa pendapatmu tentang hal ini, kura-kura? Perbincangan pun semakin seru. Angsa kecil tidak kalah cepatnya melontarkan bicaranya. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya? Kura-kura menjawabnya dengan ringan pula. Untung saja kalian mempunyai sahabat kura-kura yang pandai seperti aku ini. Begini, dengarkan baik-baik. Kalian terbang saja mencari telaga baru. Lalu, bila telah menemukan, bawalah aku terbang ke sana. Gampang kan? Angsa kecil menyaut. Iya, tapi bagaimana caranya kura-kura? Kau kan tidak punya sayap, tidak bisa terbang kan? Jawab kura-kura yang tampak menenangkan kedua angsa. Sudahlah, tenang saja. Dengarkan dulu penjelasanku. Caranya begini. Bawalah aku ke sana dengan sebatang kayu. Kayu itu kalian gigit pada kedua ujungnya. Sementara aku akan menggigit bagian tengahnya. Lalu kalian terbanglah. Wush! Beres bukan? Angsa mulai mereda nada bicaranya. Karena mereka mulai mengerti maksud kura-kura. Ah, baiklah kura-kura. Sekarang juga akan kami lakukan. Kami cari telaga yang banyak ikannya dulu ya. Bila sudah kami temukan, kau akan kami jemput. Anak-anakku, kedua angsa itu langsung terbang mencari telaga yang masih berlimpah ikannya. Berputar-putar mereka berdua mencari telaga yang banyak ikannya. Suatu saat, angsa besar berteriak kegirangan pada angsa kecil. Nah, itu dia, telaga yang kita cari-cari. Coba kita terbang agak ke bawah sedikit. Ayo, ayo. Pelan-pelan mereka mendarat, lalu masuklah ke telaga itu. Dilihatinya telaga itu, dan oh, betapa girangnya angsa kecil begitu melihat ikannya banyak sekali. Wih, benar sekali kakak angsa, ikannya banyak. Kita bisa pindah ke telaga ini. Mudah-mudahan di telaga ini tidak ada ularnya ya kak. Mereka senang anak-anak. Tapi di tengah-tengah rasa senangnya itu, mereka masih sempat membicarakan sifat kura-kura. Tapi omong-omong, sahabat kita kura-kura memang pandai ya kak. Tapi sayangnya dia sombong. Rupanya, angsa besar pun memiliki pendapat yang sama. Ia pun menyaut. Benar, menurutku juga begitu. Tapi biar sajalah nanti, dia akan tahu sendiri akibatnya. Yang penting, kita telah menjalankan tugas sebaik mungkin. Sekarang mari kita jemput kura-kura yuk. Sesampainya kedua angsa itu di hadapan kura-kura, dengan penuh semangat mereka menceritakan perjalanan terbangnya yang berhasil menemukan telaga itu. Mendengar keberhasilan itu, kura-kura menjadi sangat senang. Ah, bagus, bagus, bagus. Kerja kalian bagus sekali. Sekarang juga kita akan menuju ke sana. Wah, sebentar kura-kura. Kami istirahat dulu. Kami masih lelah sekali. Seharian terbang ke sana kemari mencari telaga, masa tidak boleh istirahat? Angsa kecil keberatan kalau disuruh langsung terbang lagi. Tetapi kura-kura sudah tidak sabar lagi. Maka kura-kura pun tetap memaksa. Kalau kita mau mendapat makanan, kita harus bekerja keras. Jangan sia-siakan kesempatan. Nanti kalau kita terlambat sedikit saja, bisa-bisa kita kalah duluan dengan yang lainnya. Ayo cepat. Tidak, tidak. Aku tidak mau langsung terbang lagi. Aku kan masih lelah. Kali ini angsa kecil benar-benar kesal dan jengkel. Maka dia pun dengan keras menolak. Pokoknya, kalau kamu memaksa aku berangkat sekarang, silahkan, kamu berangkat sendiri saja. Suasana menjadi tegang. Kura-kura pun tidak mau mengalah. Dia menghampiri angsa besar sambil marah. Hai angsa besar, bagaimana sikapmu? Mengapa angsa kecil bisa begitu? Kalau begini, percuma aku tadi memberitahukan caranya. Anak-anak, angsa besar berusaha sabar. Dia tidak mau terpancing oleh keadaan yang tidak nyaman itu. Maka dirajutnya si angsa kecil. Ya, sudahlah. Ayo adik angsa, kita terbang lagi. Ya, baiklah. Akhirnya angsa kecil mau menuruti kata angsa besar, meskipun agak bermalas-malasan. Tetapi kura-kura menanggapinya seolah tidak ada masalah. Nah, sekarang begini. Ini ada ranting dahan. Kalian gigit kedua ujungnya. Aku akan gigit dahan bagian tengah. Lalu, bawa aku terbang menuju telaga itu. Angsa besar pun menjawab, "Baiklah kura-kura. Tapi ingat ya, kau harus hati-hati. Di atas nanti, kau jangan bicara apapun. Harus bisa menahan diri." Maka terbanglah mereka, bertiga mengarungi angkasa yang luas dan bebas. Lucu sekali ya anak-anak. Bisa kita bayangkan ada dua angsa menggigit ujung ranting kayu dan di tengahnya kura-kura yang menggigit. Nanti dulu. Dalam perjalanan terbangnya, ketika mereka melintasi kawasan pedesaan, banyak anak dan warga yang terheran-heran melihat angsa terbang bersama kura-kura. Di antara mereka ada seorang anak yang berteriak, "Hei, aneh sekali, hebat, ada angsa terbang membawa kura-kura." Mereka yang melihat kejadian itu bersorak-sorai memuji-muji angsa. "Oi, angsa yang pintar sekali, iya angsanya pintar." Mendengar pujian orang-orang itu terhadap angsa, kura-kura merasa tidak terima. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara. Maka, kura-kura pun berteriak keras, "Hei, bukan! Bukan angsa yang cerdik, tapi aku..." "Hah? Kura-kura jatuh! Hei! Kura-kura jatuh!" Duh, kasihan benar ya anak-anak. Kura-kura akhirnya terjatuh di bebatuan karena tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara. Lepaslah gigitannya, lalu terjatuh dan pecah berkeping-keping. Dia mati seketika. Kasihan. Demikianlah tadi anak-anak, kisah angsa dan kura-kura. Menarik bukan? Syukurlah kalau anak-anak merasa terhibur dengan kisah paman dongeng tadi. Kesombongan kura-kura telah mengakibatkan petaka bagi dirinya sendiri. Nah, insan edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita melalui acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Sampai bertemu lagi esok pada acara dan waktu yang sama. Jangan lupa, rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik, dan siapapun yang kalian jumpai. Sampai jumpa! Thank you.